Antara bunyi hadisnya tadi telah kita sampaikan cerita tentang haidnya Safiyyah binti Huyai istri Nabi radhiyallahu taala anha sebelum melaksanakan tawaf wada dan setelah melaksanakan tawaf haji. Dan kesimpulan dari hadisnya, wanita yang haid tidak wajib atau jatuh darinya hukum kewajiban tawaf wada. Itu hadis yang ke 3147. Hadis setelahnya 3148, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Aflah an al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kunna natakhawwafu an tahidha Safiyyatu qabla an tufidha qalat فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية قلنا قد أفاضت قال فلا إذن. Ini hadis yang bunyinya tadi tetapi ada sedikit perbedaan redaksi. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, kami khawatir haidnya Safiyyah itu adalah haid yang jatuh sebelum tawaf wada. Datangnya haid Safiyyah itu sebelum tawaf wada. Dan ternyata yang mereka khawatirkan tidak terjadi. Karena mereka ini menunjukkan bahwasanya masa haidnya antara istri-istri Nabi ini kayaknya mereka saling tahu, saling mengenal, mengetahui masa haid antara mereka. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengetahui bahwasanya pada waktu-waktu tersebut madunya Safiyyah bintu Huyai akan haid, sehingga dia khawatir. Ini yang diungkapkan oleh beliau, kunna natakhawwafu an tahidha. Atau dia mendapatkan cerita dari madunya Safiyyah bahwasanya biasanya hari-hari yang seperti ini haid saya datang, maka mereka khawatir kedatangan haid itu sebelum tawaf haji. Dan alhamdulillah ternyata yang mereka khawatirkan tidak terjadi, karena Safiyyah selesai dari tawaf haji barulah dia kedatangan haid. Barulah dia kedatangan haid. Kemudian ternyata memang sebagaimana dikhawatirkan oleh istri-istri Nabi, Nabi kita Muhammad SAW juga mengkhawatirkan. Maka dia datang. Setelah diberitahukan datang, dia mendapatkan berita Safiyyah haid, maka dia mengatakan ahabisatuna Safiyyah. Apakah haidnya Safiyyah ini menghalangi kita pulang, melakukan penundaan delay kepulangan Nabi ke Madinah, didelay seperti banyaknya terhalangi kepulangan jemaah umrah akhir-akhir ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Ya. Dan penyebab dari terhalangnya jadwal kepulangan Nabi ke Madinah adalah haidnya Safiyyah, karena dia memahami Safiyyah belum tawaf haji. Ternyata dia sudah selesai tawaf haji, maka Nabi mengatakan fala idzan. Kalau dia sudah tawaf haji berarti kita tidak didelay perjalanan kita dan kita tetap lanjut melakukan perjalanan sebagaimana yang telah dijadwalkan. Sementara Safiyyah tidak wajib lagi melaksanakan tawaf wada. Ya, tawaf wada tawaf yang dilakukan akhir sebelum kepulangan ke daerah masing-masing, tawaf perpisahan. Sementara tawaf haji adalah tawaf rukun. Perbedaan hukumnya jelas, yang satu rukun, yang satu wajib. Yang satu rukun harus mau tidak mau dilaksanakan, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dikenai denda. Sementara tawaf wada bisa saja hukumnya jatuh, ya, bisa saja hukumnya jatuh seperti kondisi wanita yang haid. Sementara rukun tidak. Kalau dia haid berarti dia harus menunggu. Dan kita kemarin telah menjelaskan bila mana tawaf haji ini belum dilaksanakan, kemudian dia kedatangan haid dan perjalanannya tidak mungkin didelay, karena haid ini bukan halangan. Sebagaimana penyakit-penyakit seperti yang telah kita ceritakan kemarin pada musim haji yang lalu, sebagaimana yang saya baca itu ada sebagian jemaah yang sakit kepulangannya itu setelah semua pengurus haji, petugas haji pulang. petugas haji Indonesia pulang, mereka belum bisa pulang. Menunjukkan bahwasanya sakitnya bisa di tolerir, artinya bisa diakhirkan kepulangannya. Sementara haid bukan sakit. Sehingga para ulama memberikan fatwa, bila mana jadwal kepulangannya sudah pasti dan dia kedatangan haid, maka dibenarkan dia untuk melaksanakan tawaf haji walaupun dalam keadaan haid. Ya, tidak mesti menunggu. Dibenarkan dia untuk melaksanakan tawaf haji walaupun dalam keadaan haid, dengan syarat ia harus menjaga agar masjid tetap suci, tidak terkena oleh darahnya. Wabillahi taufik. Itu hadis yang ke-3148, kasus Safiyyah radhiyallahu taala anha juga. Hadis berikutnya 3149, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abdullah ibn Abi Bakar an Abihi an Amrata binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna Safiyyah bint Huyay qad hadat fa qala Rasulullah sallam la'allaha tahbisuna alam takun qad tafat ma kunna bil bait qalu bala qala fakhrujna. Ini hadis yang masih kasus itu dengan cerita yang berbeda redaksi tentang awal sanad. Ini mungkin juga saya ulangi kembali menjelaskan tentang Yahya ibnu Yahya ini. Gurunya Imam Muslim yaitu Yahya bin Yahya, nama anak dengan ayah sama. Anaknya namanya Yahya, ayahnya juga Yahya. Yahya bin Yahya. Ya, menunjukkan bahwasanya nama ini sangat disukai, nama seorang nabi. Nama nabi, ayahnya juga nabi. Ya, ayahnya juga nabi, Yahya bin Zakaria. Yahya ibnu Zakaria. Yahya bin Yahya ini gurunya Imam Malik. Ia berguru kepada Imam Malik. Cuma cara mendapatkan hadis dari Imam Malik, Yahya ini berbeda dengan yang lain, yaitu dengan cara bacaan. Karena untuk mendapatkan hadis, para ulama memberikan beberapa jalan. Ada dengan langsung mendengar, ya, cara mengungkapkannya itu tentu dengan menyampaikan kepada saya, mengabarkan kepada saya, ini cara menyampaikannya, yaitu langsung didengar dari ucapan guru. Sementara ada cara yang kedua, yaitu qiraah, yaitu dengan melalui bacaan. Gurunya seorang ulama hadis dan dia telah membukukan hadisnya. Buku hadis yang ia telah tulis ini, yang telah kumpulkan, untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, dia tinggal membacanya. Tinggal membacanya, dibaca, dia yang membaca langsung atau orang lain yang membaca. Murid terdekatnya yang membaca, murid tertuanya mungkin membacakan buku. Kemudian murid-muridnya yang ada di depan, nanti ketika meriwayatkan, dia tidak mengatakan, menyampaikan kepada kami kalau seandainya buku itu dibaca oleh orang dan mereka mendengar. Mereka mendengar, ya, mereka mendengar. Nanti ketika mereka menyampaikan hadis yang mereka dengarkan dalam majelis tahdits ini, mereka caranya bukan dengan haddatsana, bukan dengan akhbarana, tetapi dengan cara seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Yahya ini. Qala Yahya haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik. Saya membaca kepada Imam Malik. Artinya hadis itu didapatkan dengan cara membaca buku yang telah ditulis oleh Imam Malik. Kita tahu bahwasanya Imam Malik punya buku hadis, yaitu Al-Muwatta. Ya, ini di antara buku hadis yang beliau tulis dan masyhur sekali. Qara'tu ala Malik. Saya membaca kepada Imam Malik apa yang buku hadis yang telah dibukukannya. Itu cara menyampaikan hadis yang didapatkan dengan cara bacaan, dengan cara bacaan. Kemudian satu orang lagi di sini yang perlu kita jelaskan, yaitu Amrah binti Abdurrahman, muridnya Aisyah Ummul Mukminin. Ini seringkali kita jelaskan, dia adalah seorang wanita dan pakar hadis wanita di masa tabi'in. Ya, pakar hadis wanita Amrah binti Abdurrahman, dan dia ada temannya yang juga hampir setingkat dengan dia, Hafsah bintu Sirin. Hafsah Bintu Sirin juga seorang pakar hadis, pengumpul hadis, periwayat hadis, menunjukkan bahwasannya tidak ada terhalangi seorang wanita dari belajar ilmu agama dan menjadi orang yang paham agama, pakar ilmu agama. Dan lihat sekarang ini Amrah binti Abdurrahman justru yang menyampaikan hadis ini dari beliau, mendapatkan hadis ini dari beliau adalah muridnya laki-laki, menunjukkan bahwasanya bolehnya belajar seorang laki-laki kepada seorang perempuan, tetapi tentu dengan ketentuan-ketentuan syariat. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian menginginkan sesuatu dari wanita, dalam ayat ini adalah istri-istri Nabi yang pertama, maka mintalah melalui tabir. Dan ini yang dipraktekkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Ketika dia pernah hadis yang kita baca, dia menepukkan tangannya mengingatkan muridnya yang ada di belakang tabir tentang masalah yang sangat ia inginkan muridnya memahami, mengambil perhatian. Jadi untuk menarik perhatian ini sangat banyak caranya, dan Nabi SAW seringkali melakukan dengan cara memegang pundak, dengan cara memanggil dengan berkali-kali, ya Mu'ad, ya Mu'ad, ya Mu'ad. Ini untuk menarik perhatian, kemudian juga dengan mengulang-ulangi apa yang ia sampaikan sehingga orang itu benar-benar mendengar. Diulangi 2 kali, 3 kali, dan bahkan posisi duduk pun ketika menyampaikan ilmu juga menunjukkan mengarik perhatian Nabi SAW ketika hadis ala unabbi'ukum bi akbari kaba'iri thalathan, hadis sahih riwayat Bukhari, ala unabbi'ukum bi akbari kaba'iri thalathan, maukah kalian saya beritahukan 3 dosa besar yang paling besar. Kemudian disebutkan syirik, kemudian uququl walidain kalau saya tidak salah. Kemudian dia dalam keadaan bersandar, untuk menyebutkan yang ketiga dia menegakkan badannya, menegakkan badan, fakana muttaki'an fajalas, kata perawi hadis yaitu sahabat, awalnya dia bersandar, kemudian dia tegakkan badannya, kemudian dia mengatakan, mengulang-ulangnya, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ketahuilah dosa yang besar, yang sangat besar adalah bersaksi dusta, berkata dusta, diulang-ulang terus oleh Nabi SAW. Kata sahabat, hatta qulna laitahu sakata, sampai-sampai kami berharap beliau menghentikan pengulangan kata-kata tersebut. Menunjukkan ini cara untuk menanamkan, menarik perhatian, memberikan apa yang harus diketahui dan dihafal oleh orang banyak. Cara-cara ini semuanya masuk dalam kategori metodologi pembelajaran, pengajaran yang diambil dari cara pendidikan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ilmu. Dan apa yang terjadi pada Amrah binti Abdurrahman begitu ketika dia menyampaikan hadis kepada murid-muridnya yang laki-laki. Beliau juga berguru kepada sahabat-sahabat laki-laki, di antara gurunya yang paling dekat dengan dia adalah Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Itu sekedar tambahan tentang perawi ini, Amrah bintu Abdurrahman. Dan dia juga hampir para ulama menyatakan wanita yang hal tersebut. Ya, mungkin hanya ungkapan-ungkapan saja sehingga dia menerima. Dia mengatakan, kalau begitu kita tunggu, kita tunda keberangkatan kita. Ini kata Nabi SAW. Tetapi ketika diberitahukan Sofia sudah tawaf haji, maka dia mengatakan, kalau begitu kita tidak jadi menunda dan kita berangkat pulang, karena Sofia tidak lagi wajib melaksanakan tawaf wada. Hadis yang terakhir 3152, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib an Muawiyah anil A'mash ha wa haddatsana Zuhair ibnu Harbin qala haddatsana Jarir an Mansur jami'an an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa haditsil Hakim ghaira annahuma la yadhkurani ka'ibatan hazina, ka'ibatan hazina. Ini hadis yang tadi, cuma di sini tidak ada tambahan ka'ibatan hazina, murung dan bersedih. Hanya menjelaskan bahwasanya dia berjumpa dengan Safiyyah ketika Nabi SAW hendak pulang, menetapkan kepulangan, dan jadilah pertanyaan tadi, apakah kamu sudah tawaf haji? Maka Safiyyah mengatakan, sudah, kalau begitu kita pulang, karena engkau tidak wajib melaksanakan tawaf wada. Itu hadis yang terakhir. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Dan kita simpulkan kembali, dari beberapa hadis yang telah kita baca dari pada bab atau di bawah bab 68, wajib melaksanakan tawaf wada dan kecuali bagi wanita yang haid. Wanita haid tidak wajib dan dia tidak dikenakan apa-apa, tidak dikenakan denda apa-apa. Bagi mereka yang tidak tawaf wada tanpa ada uzur haid, maka dikenai denda, dikenai denda. Kemungkinan dia balik, kalau perjalanannya belum jauh maka dia balik ke Mekah lagi dan melaksanakan tawaf wada. Kalau seandainya sudah tiba di tempat tinggalnya maka dia dikenai denda. Yang meninggalkan kewajiban, kata Ibnu Abbas, hendaklah menyembelih kambing. Ya, man taraka wajiban falyurik dama. Siapa yang meninggalkan yang wajib berarti dia dibebankan, dikenai denda menyembelih seekor kambing. Kalau dia sudah sampai ke tanah air dan dia dengan sengaja meninggalkan tawaf atau tanpa sengaja lupa, maka dia menutupi kekurangan itu dengan menyembelih dam. Ini dimaksud dengan dam. Ini yang dimaksud dengan dam, yaitu sembelihan denda, meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya dia masih di Mekah walau dalam bis, minta izin kepada supir bis untuk berhenti sebentar dan kembali ke Mekah untuk tawaf, kembali ke Mekah untuk tawaf dan melanjutkan perjalanan setelah tawaf wada. Sementara kalau dia sudah tetap melanjutkannya pulang karena khawatir tertinggal oleh kafilah, maka ia dikenai denda menyembelih seekor kambing, menyembelih seekor kambing. Adapun wanita yang haid tidak dikenai apa-apa. Dia tinggalkan tawaf wada dan dia tidak dikenai apa-apa, sebagaimana dari kita dapatkan dari pemahaman hadis-hadis yang telah kita baca. Itulah kesimpulan dari bab 68. Adapun bab yang ke-69, kita baca babnya. Kita baca bunyi babnya. Ya, ini luar biasa. Bab ini saya tidak membayangkan karena belum pernah saya baca sebelumnya tentang kesimpulan Imam Nawawi yang sangat luar biasa dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, ia mengatakan ini, bab ini dibuat oleh Imam Nawawi, bukan Imam Muslim. Babu istihbabi dukhulil Ka'bah lil haji wa ghairihi wassalati fiha wadduai fi nawahiha kulliha. Bab disunnahkan masuk ke dalam Ka'bah. Ya, baik untuk jemaah haji atau yang bukan jemaah haji, berarti termasuk jemaah umrah, untuk melaksanakan sholat masuknya saja sunnah, sudah sunnah, dan melaksanakan sholat sunnah yang baru, kemudian berdoa dimanapun di dalam Ka'bah, dimanapun posisi dalam Ka'bah itu disunnahkan berdoa. Ada tiga nih sini, ada tiga poin. Yang pertama masuk, yang kedua sholat, dan yang ketiga berdoa. Ini pemahaman atau kesimpulan dari Imam Nawawi dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah ini. Tetapi ini hanya sekedar harapan doa, karena memang untuk masuk ke Ka'bah tentu tidak seperti di masa mereka. Di masa mereka sekarang merupakan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Karena kalau dibiarkan dibuka pintunya, setiap waktu orang mati di dalamnya. Setiap waktu orang mati. Kenapa? Tidak mungkin bisa dibendung. Tempatnya hanya kecil. Ya, sedangkan tempat tawaf saja yang sebegitu besar, orang sudah banyak juga yang korban, apalagi Ka'bah. Apalagi Ka'bah. Makanya waktu dibukanya pintu Ka'bah pun dibatasi, diberikan jadwal seperti waktu pencucian Ka'bah. Ya, ya, cuma juga tidak sembarangan bisa orang masuk. Dan ini terlepas dari itu semua adalah sebuah amalan yang sunnah, amalan yang sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melakukan ini sekarang bisa, untuk mendapatkan sunnah ini sekarang bisa, karena memang itu merupakan salah satu dari hikmah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan bahwasanya orang Quraisy dahulu kehabisan budget, kehabisan anggaran untuk membangun Ka'bah dengan harta yang halal, sehingga tersisa Ka'bah di luar, tersisa sebagian dari Ka'bah di luar untuk bisa semua orang masuk ke dalamnya. Ya, tersisa sebagian Ka'bah di bagian luarnya, yaitu sekarang ada lekukan, dan bukan semua lekukan itu yang dinamai dengan Hijr Ismail, walaupun bukan Hijr Ismail. Jadi karena ini adalah tempat yang orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy memberikan batas. Memberikan batas ini tempat tawaf, dan berikan batas bahwasanya ini dahulu bagian Ka'bah, bukan tempatnya Ismail. Nama dimakan dengan Hijr, memang Hijr yaitu tempat yang seperti itu bentuknya, dan sekitar lebih dari 1 meter dari dinding Ka'bah itu termasuk Ka'bah. Maka bagi kita yang ingin sholat dalam Ka'bah, tidak perlu kita meminta Raja Arab Saudi untuk membukakan pintu Ka'bah. Ya, untuk membukakan pintu Ka'bah dengan konsekuensi yang sangat membahayakan, dan mereka tentu membutuhkan tenaga yang besar, biaya yang besar untuk mengontrol berapa orang yang masuk, 10-10, 20-20, tentu ini membutuhkan tenaga dan waktu, membutuhkan biaya yang besar. Tetapi kita masih terbuka kesempatan yang lebar untuk setiap jemaah haji untuk bisa sholat masuk ke dalam Ka'bah, walaupun memang dia berada di luar dinding, tetapi dia seakan-akan berada dalam Ka'bah, sehingga bisa sholat 2 rakaat di sana, yaitu di belakang dinding di Hijr Ismail yang sekarang dinamakan dengan Hijr Ismail. Kita kalau sholat mungkin agak dekat dengan dinding Ka'bah, berarti kita seakan-akan sudah berada di dalam Ka'bah, sudah berada dalam Ka'bah dan sudah masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa. Dan ini tentu terbuka untuk siapapun juga. Tidak ada akan ditanya siapa kamu, apa identitasmu untuk masuk melewati salah satu dari pintu yang terbuka kedua-duanya, walaupun sekarang sudah ada pintunya. Ada pintu kemudian tentu dibuka untuk siapa yang masukinya. Ya. Ya, walaupun memang di waktu yang ramai bentuk berdesak-desak, tetapi ada waktu-waktunya orang tidak berdesak-desak. Saya mungkin dahulu, kalau sekarang saya tidak tahu, dahulu banyak ada waktu yang tersedia besar, sangat mudah untuk masuk ke dalamnya dan untuk sholat di dalam Ka'bah, dan itu terlepas dari itu semua hukumnya hanya sunnah. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah kemudian kita melakukan perbuatan yang haram, menyakiti kaum muslimin, ini haram. Sementara yang kita kejar adalah amalan yang sunnah. Ini yang perlu kita ketahui. Sementara hadis-hadis yang ada di bawah bab ini kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembelian denda dam karena meninggalkan yang wajib atau melanggar yang haram, itu penyembeliannya di Mekah. Ya, semua yang terkait dengan ibadah haji penyembelian di Mekah, kecuali ibadah kurban sunnah yang kita rencanakan di sana ternyata tidak jadi, boleh kita ganti di sini. Tetapi kalau denda seperti ketika tidak tawaf wada, apa yang harus kita lakukan?